Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan di hari berbahagia ini kembali kita bertemu melalui Radio Republik, gelombang Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mendalami ayat ke-43 dari surat Ibrahim yang merupakan surat ke-14 dari Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-43 ini merupakan penjelasan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala setelah di ayat sebelumnya Allah menggambarkan bagaimana hukum yang Allah jatuhkan kepada para penentang-penentangnya. Dengan kata lain, bahwa orang zalim itu pasti akan mendapat azab. Walan tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan pernah orang-orang yang zalim itu menyangka bahwa mereka itu akan terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena hukuman Allah ini Allah jatuhkan sebagai bentuk keadilan darinya untuk memberikan semangat dan motivasi bagi orang-orang yang berbuat kebaikan untuk tetap melanjutkan perbuatannya, untuk tetap giat di dalam mengembangkan kebaikan yang sudah dia lakukan. Dan bagi orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman, mungkin di dunia dia bisa terlepas daripada cengkeraman hukum, mungkin dia bisa menyogok para petinggi-petinggi di pengadilan, jaksa dan sebagainya untuk melepaskan dirinya daripada jeratan hukum. Akan tetapi dia tetap akan dibayang-bayangi oleh ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin bisa dia lepas darinya. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Datang mereka itu, orang-orang yang diazab itu datang bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi bahwa muhti'ah itu maknanya bergegas, ya. Seakan-akan seseorang itu memiliki kaki yang panjang karena dia ingin cepat bergerak. Bergegas di mana siksaan neraka itu sudah memanggil pelaku kejahatan untuk mendekat kepadanya. Kita bisa menemukan bahwa di dalam Al-Qur'an banyak sekali keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi neraka yang begitu sangat menakutkan. Di dalam surat As-Sajdah atau surat Al-Mulk juga Allah Subhanahu wa taala ada menerangkan tentang hal ini, di mana pada saat itu digambarkan bahwa neraka itu syahiqan wa hiya tafur. Keadaannya itu bergolak dan seperti orang yang menarik napas yang berat. Begitulah kondisi neraka yang sangat begitu menakutkan. Dari jauh saja sudah dilihat berbunyi neraka itu bagaikan orang-orang yang sedang susah bernapas, menariknya dengan sangat berat, dan itu merupakan suatu penderitaan yang sangat kasihan sekali kita melihatnya. Wahiyat tafur, dan keadaan neraka itu yang bergejolak dengan amat sangat sehingga siapapun yang melihatnya seakan-akan kita melihat air yang sedang direbus bergejolak. Merupakan kita bisa membayangkan kalau sedikit saja kulit kita terkena dari golakan air itu maka akan melepuh. Konon lagi kalau ternyata itu adalah neraka, jangankan kulit maka seluruh tubuh akan terbakar dan leleh serta hancur dengan sangat amat menggenaskan. La yartaddu ilaihim tarfuhum, bahwa mata mereka itu tidak berkedip-kedip. Wa afidatuhum hawa, dan jiwa mereka itu kosong. Secara intinya adalah bahwa ayat ini menerangkan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang zalim yang Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan ke dalam neraka. Tidak ada harapan lagi pada diri mereka. Yang ada di dalam pandangan mereka itu hanyalah bayangan pandangan ketakutan yang ada di dalam jiwa mereka itu adalah kehampaan, tidak punya lagi sikap optimis, tidak punya lagi harapan untuk terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu penderitaan yang sangat besar jauh sebelum mereka dimasukkan dan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang begitu sangat menyala-nyala. Para pendengar rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita tarik di sini adalah walaupun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini sebagai hukuman nanti di hari akhirat dengan hukuman yang begitu sangat dahsyat, maka yang paling penting kita pelajari adalah ini sebenarnya merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kasih sayang dirinya, bahwa bagi orang-orang yang terlanjur berbuat kesalahan masih ada waktu untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan sampai kita terlempar ke dalam neraka. Mungkin inilah pesan terbaik yang bisa kita ambil ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang azabnya yang begitu sangat dahsyat. Untuk menjelaskan ayat ini secara lebih lanjut bersama kita sudah ada Ustaz Dr. Adiansyah, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika kita melihat kepada ayat ini dan ayat sebelumnya yang masih menceritakan siksaan terhadap orang-orang yang berlaku zalim, yaitu berupa azab api neraka, maka sebenarnya seperti yang tadi sudah disinggung juga oleh Ustaz Perdana, bahwa ayat ini mengetuk kesadaran kita yang paling dalam, membongkar lagi ingatan kita dan mencoba untuk mereview segala apa yang pernah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Boleh jadi apa yang pernah kita lakukan selama ini, ya, kita sendiri pun menyadari dan mengakui bahwa itu akan menyeret diri kita masuk ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah sebenarnya ayat yang ayat azab atau ayat yang menceritakan bagaimana siksaan di dalam api neraka ini sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur dalam peringatan ini pun ada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian mawas diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat yang telah Ia turunkan. Oleh karena itu, di sisa umur yang masih tersisa, yang kita tidak tahu seberapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini, maka hendaklah kita kemudian menjadikan hidup-hidup kita ini adalah prestasi dalam ibadah, prestasi dalam kebaikan, sehingga yang kita kejar itu adalah kebaikan-kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya seorang mukmin itu layaknya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang baik kepada atau yang banyak manfaatnya terhadap orang lain. Jika hidup kita hanya menyengsarakan atau menyusahkan orang lain, maka sadarlah kita bahwa kita hidup kita tidak bermanfaat. Kalau di dunia saja hidup ini sudah tidak bermanfaat, bagaimana mungkin kita akan meraih kebahagiaan yang lebih besar lagi di akhirat? Kalau di dunia ini saja dia sudah membuat keonaran, dia tidak pernah membahagiakan orang lain dan dia tidak tetap menzalimi hak-hak orang lain, maka bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan begitu juga di akhirat nanti pastinya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa neraka itu azabnya yang seakan-akan menarik, layaknya seperti magnet, kata Syekh Mutawalli Syarawi, ya, menarik, dan manusia yang akan masuk ke dalamnya tidak dapat menghindar. Ya, jadi ada tarikan yang begitu kuat. Bahkan di dalam Al-Quran juga, di dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, orang-orang kafir itu akan didorong ke dalam neraka dengan sekuat-kuatnya. Artinya ada sebuah tarikan, ada sebuah seretan. Bahkan mereka digambarkan juga di dalam ayat yang lain diikat berantai-rantai dan satu sama lainnya saling mendorong diri mereka masuk ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Ini menunjukkan betapa hinanya, ya, kalau di dunia ini saja ada pelaku korupsi atau kejahatan, misalnya koruptor, ketika dirantai tangannya, dia tutupi tangannya itu dengan kain atau dengan baju, atau kadang-kadang mukanya dia tutupi karena apa? Karena malu. Karena itu semuanya adalah suatu kehinaan. Itu di dunia, bagaimana pula di akhirat nanti, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, kesadaran yang seperti ini hendaklah dibangun, Ya, kalau di dunia saja orang merasa sangat malu, sangat tercoreng, seakan-akan sudah selesai dan habislah hidupnya, ya, apalagi ditayangkan di televisi. Dan bagaimana pula ketika kita berhadapan dengan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh lebih sangat memalukan. Maka daripada itu, gambaran ayat ini, ya, bukanlah berarti orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu ingin cepat-cepat masuk ke dalam neraka. Tidak, dia sebenarnya tidak ingin masuk ke dalam neraka, tetapi ada tarikan yang begitu kuat, ya, sehingga seakan-akan kepala mereka tertarik, tangan mereka tertarik, kaki mereka tertarik untuk masuk ke dalam neraka tersebut, dan seakan-akan ada magnet yang menariknya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membaca ayat Al-Quran, ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, maka ada rasa takut di dalam diri kita, ada khauf di dalam diri kita terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan muncullah di dalam diri kita rasa raja, harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dan berharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ading. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari keterangan ayat ini, bahwa kenapa sampai mereka ini disiksa dengan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hasil perbuatan mereka sebelumnya. Jadi nanti keadaan di neraka itu akan terjadi, apakah seseorang mendapatkan kebaikan atau akan mendapatkan hukuman dari Allah, itu karena hasil perbuatannya di dunia. Dengan kata lain, bahwa kita saat sekarang ini adalah karena produk perbuatan kita yang kemarin. Kita bisa berhasil saat sekarang ini itu adalah karena yang sudah kita lakukan kemarin. Kita sehat pada hari ini karena kemarin kita berolahraga. Kita pada hari ini pintar karena kemarin kita membaca. Kita pada hari ini terhukum karena pada hari sebelumnya kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Jadi kita pada hari ini itu adalah hasil perbuatan kita yang terdahulu. Oleh karena itu, jangan menyesali apa yang terjadi pada hari ini, tetapi mencobalah untuk melakukan banyak hal, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah sangat menentukan bagaimana kita ke depannya. Membacalah hari ini, karena besok kita pasti akan menjadi orang yang pintar. Bersehat-sehatlah hari ini, berolahragalah, makanlah jamu, karena insya Allah besok itu akan membuat kita merasa jauh lebih sehat. Dan beramal salihlah, karena ke depan, hari-hari ke depannya, dan juga nanti pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan kabar gembira sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma izin na'imah li sa'iha radiyah. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu indah seri-seri, karena akan mampu langsung melihat kekasih hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang perbuatan hari-hari sebelumnya atau pada kehidupan ketika di dunia adalah orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, yang terjadi adalah wujuhu yauma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wajah orang kafir pada hari itu muram dan hitam, dan akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat sangat. Sungguh suatu hal yang sangat mengerikan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghindarkan dari hal ini semua. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.